Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan وشدة يضعها الحكيم في محلها, dan sikap keras orang yang bijaksana akan meletakkannya pada tempatnya. Allahu qala fi man yazni, Allah Ta'ala berfirman tentang orang yang berzina. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Wanita yang berzina dan laki-laki yang berzina, cambuklah masing-masing dari keduanya 100 cambukan, dan janganlah belas kasih kepada keduanya menghalangi kalian untuk menegakkan agama Allah. Apabila kalian memang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah menyaksikan hukuman kepada keduanya segolongan dari kalangan orang-orang yang beriman. Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. محمد صلى الله عليه وسلم adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama beliau bersikap keras kepada orang-orang kafir dan berkasih sayang di antara sesama mereka. Wahfidh janahaka lil mu'minin, dan bersikaplah rendah hati kepada orang-orang yang beriman. Azillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin. Berlemah lembut kepada orang-orang yang beriman, bersikap keras kepada orang-orang kafir. Fal mu'minu thabitu 'ala sunnati tahtarimuhu wa tatawadha'u lahu wa tulinu lahu janahaka wa tahtarimuhu. Maka orang yang beriman yang kokoh di atas sunnah, engkau memuliakannya, engkau bersikap rendah hati kepadanya, engkau berlemah lembut kepadanya, dan engkau menghormatinya. Wa ahlul bid'i qad yahtajuna ila shay'in minal quwwati, dan para ahlul bid'ah terkadang mereka membutuhkan sesuatu dari sikap kuat لأنهم يأخذون نصيبهم من الشدة المطلوبة على الكفار. Karena mereka para ahlul bid'ah mengambil bagian mereka dari sikap keras yang dituntut terhadap orang-orang kafir. Walihada kana salafu yahmaduna ba'dal a'immati fi shiddatihim 'alal bid'i. Lakin hada shadidu hal yatakhabbatu aw yad'u al-umura fi nisabiha. يَدْعُ الْأُمُورَ فِي نِصَابِهَا. Karena inilah dahulu salaf mereka memuji sebagian a'immah dalam sikap keras mereka terhadap kebid'ahan-kebid'ahan. Namun sikap keras ini, apakah ia bersikap serampangan ataukah ia meletakkan perkara-perkara pada porsinya? Ia meletakkan perkara-perkara pada porsinya. Al-ana ba'du syababi yastadduna ala ba'di ahli sunnati ويتراخون في أهل البدع وهذا خطأ. Sekarang ini sebagian pemuda bersikap keras terhadap sebagian ahlus sunnah, dan mereka justru bermudah-mudahan terhadap ahlul bid'ah, dan ini merupakan kesalahan. Su'alun, pertanyaan. Qaulul mu'allifi fa innal khalqa ka'annahum fi riddatin alaysa hadha qaribun minal qawlil manhiyyi anhu halakan nasu. Ucapan al-muallif al-imam al-barbahari rahimahullah, karena sesungguhnya para makhluk seakan-akan mereka berada di dalam kemurtadan. Bukankah ucapan ini mirip dengan ucapan yang dilarang, yaitu manusia telah binasa? Al-jawabu, jawabannya, idza qala ar-rajulu halakan nasu fa huwa ahlakuhum. Apabila seseorang mengatakan manusia telah binasa, maka ia adalah orang yang paling binasa di antara mereka. Ucapan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa amma qawlu syaihi فَيُحْمَلُ عَلَى الْغَالِبِ وَأَنَّ أَهْلَ الْبِدَعِ كَثُرُ. Adapun ucapan al-Syeikh al-Imam al-Barbahari rahimahullah dibawa kepada mayoritas, kebanyakan, dan bahwasanya para ahlul bid'ah banyak jumlahnya. wal hadithu la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi dhahirina la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya wa'dullahi. Dan hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang unggul di atas kebenaran, tidak memadaratkan mereka orang yang menelantarkan mereka, tidak pula memadaratkan mereka orang yang menyelisihi mereka, sampai datang janji Allah Ta'ala. Wa qala sataftariqu hadhihi al-ummatu ila 73 firqatan kulluha finnari. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pula, umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan, seluruhnya berada di dalam neraka. Wa hadithu bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Dan hadith di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan Islam bermula dalam keadaan asing, dan Islam akan kembali menjadi asing sebagaimana permulaannya, yadullu ala ghalabatil batili wa kasratihi. Hadis-hadis ini menunjukkan dominasi kebatilan dan banyaknya kebatilan. فالذي يقول في عهد الصحابة هلك الناس فهو أهلكهم. Maka orang yang berkata di zaman para sahabat radhiyallahu anhum manusia telah binasa, dialah yang paling binasa di antara mereka. والذي يقول في وقت يعيش فيه الروافض إيران في بلاد آخر مثلهم يقول هؤلاء هلكوا فما يصدق عليه حديث إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. Sedangkan orang yang mengatakan di masa hidup padanya orang-orang Syiah Rafidhah, yaitu Iran, di negeri yang lain semisal dengan mereka, ia mengatakan mereka ini binasa, tidak berlaku padanya hadis apabila seseorang mengatakan manusia telah binasa, maka ia adalah yang paling binasa di antara mereka. Ya'ishu fi Urubba wa Amerika wa huma mali'atani bil kufri wal fasadi yaqulu haula'i halka fahadha ma yasduku alaihi al hadithu wallahu a'lamu. Orang yang hidup di Eropa dan Amerika dan keduanya penuh dengan orang-orang penuh dengan kekafiran dan kerusakan. Ia mengatakan, mereka ini binasa, maka orang ini tidak berlaku padanya hadis tersebut. Wallahu a'lamu. Soalun, pertanyaan. Narju tawdiha mas'alatil jabri wa annaha la tunfa wa la tuthbatu. Kami mengharapkan penjelasan tentang permasalahan madhab Jabriyah dan bahwasanya madhab tersebut tidak ditiadakan, tidak pula ditetapkan. Yang dimaksud dengan Jabriyah sebagaimana telah berlalu adalah madhab yang meyakini bahwa para hamba dipaksa dalam berbuat, tidak memiliki pilihan, kehendak dan kemampuan. Al-jawabu jawabannya, kata Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, kalimatul jabri tahtamilu haqqan wa tahtamilu batilan. Kata Jabriyah mengandung kemungkinan kebenaran dan mengandung kemungkinan kebatilan. Tahtamilu ya'nil manhab al-jabriyah alladhi yaqulu ahlahu ahluhu al-ibadu majburuna ala af'alihim. Kata Jabriyah mengandung kemungkinan, yaitu madhab Jabriyah yang penganutnya mengatakan para hamba dipaksa dalam perbuatan-perbuatan mereka. Az-zani was-sariqu wal-qatilu kulluhum majburuna laisa lahum ikhtiyarun Allahu salabahum qudratahum wa ikhtiyarahum wa iradatahum fahuwa ghairu mas'ulina. Orang yang berzina, yang mencuri dan yang membunuh, mereka semuanya dipaksa, tidak memiliki pilihan. Allah tiadakan dari mereka kemampuan mereka, pilihan mereka dan kehendak mereka. Maka orang yang berzina, orang yang mencuri, orang yang membunuh tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Fahada madhabun ashaddu min madhabil qadariyati wa aswa'u. Maka ini adalah madhab yang lebih parah dari madhab qadariyah dan lebih buruk. Madhab qadariyah yaitu madhab yang mengatakan bahwa perbuatan hamba berdiri sendiri di luar kehendak Allah, di luar kemampuan Allah, di luar penciptaan Allah. Wa yahtamilu ma'na al-jabli Allahu jabalan nasi ala kada. Dan kata Jabriyah juga mengandung kemungkinan makna al-jablu, yaitu Allah Ta'ala menciptakan manusia di atas demikian. Kalimatul jabli waradat anir rasuli alihi salatu wassalamu qala li ashajj Abdul Qais inna fika khallatayn yuhibbuhuma Allah al-hilma wal-anata. Kata Al-Jabir datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ashaj Abdul Qais, sesungguhnya pada dirimu terdapat dua perangai yang Allah cintai, yaitu kelembutan dan ketenangan. Qala hal jubiltu alaihima au takhallaqtu bihima. Qala balillahu jabalaka alaihima. Qala alhamdulillahilladzi jabalani ala khuluqaini yuhibbuhumallahu. Ashaj Abdul Qais mengatakan, apakah aku diciptakan di atas dua perangai tersebut, atau aku berupaya untuk berakhlak dengan keduanya? Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, bahkan Allah menciptakanmu di atas kedua perangai tersebut. Maka Ashaj Abdul Qais mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah menciptakanku di atas dua akhlak, dua perangai yang Allah cintai. Hadihi akhlaqun hamidatun jabalahullahu alaiha, ya'ni maktasabaha. Wa innamallahu jabalahu alaiha. Ini yaitu kelembutan dan ketenangan adalah akhlaknya yang terpuji, yang Allah menciptakannya di atas akhlak tersebut, yaitu ia tidak mengupayakannya, hanya saja Allah Ta'ala menciptakannya di atas akhlak tersebut. Fal jablu waridun, wal jabru yani ghayra waridin fi syari'atil islamiyyati. Maka al-jablu, Allah menciptakan manusia di atas akhlak tertentu, datang di dalam syariat Islam. Sedangkan al-jabru, manusia dipaksa dalam berbuat, yaitu tidak datang di dalam syariat Islam. Lam yakulhu Rasulul Karimu alaihi salatu wassalamu. Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam tidak mengucapkannya. Fa itlaquhu ya'ni khatarun, li'annahu yahtamilu haqqan wa batilan. Maka penyebutan al-jabru, jabriyah, yaitu berbahaya, karena ia mengandung kemungkinan makna yang hak, karena ia mengandung kemungkinan kebenaran dan kebatilan. Yahtamilu annallaha jabalahu jabalan nasa ala kada wa kada, wa yahtamilu anna allaha jabaran nasa jabaral ibada ala ma arada. Kata al-jabru, jabriyah, mengandung kemungkinan bahwasanya Allah Ta'ala menciptakannya, menciptakan manusia di atas sifat demikian dan perangai demikian, dan mengandung kemungkinan bahwasanya Allah Ta'ala memaksa manusia, memaksa para hamba dengan apa yang Allah kehendaki. Fa idza ra'aita wahidan yashrabul khamra wa yazni wa yasriqu, al-jabriyyu yaqulu qif utrukhu la ta'murhu bil ma'rufi wala tanhahu 'anil munkari li'annallaha jabaral 'ibada 'ala ma arada. Maka apabila engkau melihat seseorang minum khamr, berzina dan mencuri, seseorang yang bermadhab jabriyah akan mengatakan, berhentilah, tinggalkan ia, jangan engkau perintahkan kepadanya perkara yang ma'ruf, jangan engkau melarangnya dari kemungkaran, karena Allah memaksa para hamba dengan apa yang Allah kehendaki. Inda ahlus sunnati idza kana hadzal lafdhu muhtamilan bil haqqi wal batil fala yajuzu itlaquhu lima fihi min ihtimalil haqqi wal batil. Menurut ahlu sunnah, apabila lafaz ini mengandung kemungkinan kebenaran dan kebatilan, tidak boleh menyebutkannya secara mutlak tanpa dirinci, karena apa yang ada padanya berupa kemungkinan kebenaran dan kebatilan. Fa inna hadza min tariqati ahlil ahwa'i allati ankaraha salafu wa badda'u biha. Karena sesungguhnya hal ini, yaitu menggunakan lafaz-lafaz yang mengandung kemungkinan kebenaran dan kebatilan dan menyebutkannya secara mutlak tanpa dirinci, ini termasuk di antara metode para pengikut hawa nafsu yang salaf mengingkarinya dan membid'ahkan dengan sebabnya. Tafadhalu wa barakallahu fiikum.